pasti kembali untukmu. Tak sanggup diri ini meninggalkanmu kasih, namun apalah daya, negeri kita tak sama. Sabarlah cinta, ku takkan mendung.